kalau ini baik, kenapa kau tidak berikan kepada Rasulku? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak ibu, rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Qalam yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan sampai ayat 43. Kita pada hari ini akan membahas ayat 44 sampai selesai, yaitu ayat 52. Mohon dengan tenang dan khusyuk mendengarkan ayat-ayat ini yang ingin saya bacakan, karena Allah berfirman, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مُّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ فَذَرْنِي مَكَا بِيَرْكَنَا أَكُوَ wa may yukadziba, dan orang yang mendustakan bihadzal hadis, ucapan ini yaitu Al-Qur'an, sanastadrijuhum, dan akan kami ulur mereka min haitsu la ya'lamun, sampai saat mereka tidak tahu. Ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mendustakan ajarannya, bahwa orang yang mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berhadapan langsung dengan Allah. Kata Allah, fadzirni, biarkan aku sendiri langsung yang akan menghadapi orang-orang yang mendustakan ajaranku. Wa may yukadzibu bihadzal hadis, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Al-Quran adalah kitab yang sangat Allah agungkan, satu-satunya kitab di muka bumi ini yang paling agung, yaitu Al-Quran. Seandainya tidak ada Al-Quran, kita tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya manusia tanpa tuntunan. maka dengan diturunkannya Al-Quran kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Makanya Allah sangat marah kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Langsung Allah berfirman, fadharni, biarkan aku, aku langsung. Wa may yukadzibu bihadzal hadis, yang akan menghadapi orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Maka ketika Allah turun tangan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam seperti ini, maka berarti orang yang tidak ikut Al-Quran, orang yang ragu terhadap Al-Quran, merasa kurang yakin, merasa kurang pede ikut Al-Quran. Barakallahu, agama ini adalah agama wahyu, bukan agama pengalaman seseorang, bukan hasil testimoni, bukan hasil dari pengalaman seseorang, tapi ini adalah agama yang ada tuntunannya, yang ada kepastian informasi wahyu di dalamnya. Maka tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa ditambah-tambah, dan tidak bisa seenaknya seseorang mengambil kesimpulan menurut pemahaman dia tanpa merujuk kepada sumber-sumber yang asli dan pemahaman yang benar. Nah, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan jelas bahwa siapa yang mendustakan ajaranku dan tidak mau patuh kepada apa yang aku turunkan, biarkan aku langsung. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Lalu Allah mengancam dengan ucapan atau dengan firman, sanastadrijuhum. Di sini ada kata sanastadrijuhum, istidraj. Istidraj artinya diulur. Allah membiarkan dia bersenang-senang zina, diberi kemudahan, apa yang dia inginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingatlah Allah, min haitsu la ya'lam, dan suatu saat akan datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka justru di saat mereka tidak tahu. Di sini Bismillah, kita baru paham mengenai mengapa kok banyak orang-orang yang kafir, mereka dimudahkan oleh Allah hidupnya, mereka hidup nyaman, senang, padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sibuk dengan dosa-dosa, mereka sibuk dengan maksiat, tetapi secara kasat mata kok mereka senang, mudah, nyaman. Ternyata itu adalah istidraj. Jadi banyak orang mengatakan, Ustaz, aku sudah rajin berdoa, aku sudah rajin salat tahajud, aku sudah rajin salat duha, kenapa aku kok enggak kaya-kaya, Ustaz? Jawabannya di sini, bahwa kita punya kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan dikaitkan dengan tujuan-tujuan duniawi. Karena masing-masing dari segi kehidupan dunia sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya, yang miskin, sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dia rajin ibadah atau tidak, itu tidak dikaitkan dengan itu. Bukan setiap orang yang ahli ibadah atau kaya orang itu, bukan setiap orang yang malas ibadah dia miskin, tidak demikian seperti itu pengertiannya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin masing-masing rezekinya, dan tidak ada rezeki ketukar. Semua sudah ada jatahnya masing-masing. Ada orang yang memang jatahnya miskin, kerja keras, pontang-panting sampai meninggal dunia miskin. Ada orang yang memang jatahnya kaya, belum bekerja, baru lahir, mulai langsung kaya, ada. Jadi masing-masing sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jelas di sini bahwa kita harus bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang tidak patuh kepada Allah, sibuk dengan maksiat, sibuk dengan harta haram, dia mudah urusannya, itu bagian daripada istidraj. Kalau ada orang yang patuh kepada Allah SWT, dia rajin melakukan ketaatan-ketaatan, siang dan malam berzikir, baca Quran, salat sunnah dan sebagainya, tapi kok tidak kaya, maka itu bagian daripada ujian yang harus diterima dalam proses hidup ini. Semua sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan merasa dirinya iri kepada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, tetapi dia ternyata diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Min haitsu la ya'lamun artinya bahwa akan datang satu saat azab Allah kepada mereka, di mana mereka tidak merasa bahwa mereka diangkat, diangkat, diangkat untuk dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 55 sampai 56. Allah firman, ayasabuna annama numidduhum min mali wa banin. Apakah mereka mengira ketika kami memudahkan urusan mereka dalam bidang harta dan memudahkan urusan mereka untuk mendapatkan anak, nusari walahum fil khairat, lalu mereka mengira bahwa itu aku memberikan kebaikan-kebaikan, bal la yashurun, tetapi justru mereka tidak merasa bahwa itu adalah istidraj. Di sini kata Allah, apakah mereka mengira ketika mereka sibuk dengan dosa, sibuk dengan maksiat, mereka tidak beriman kepada Allah sebentar, lalu aku permudah semua urusan hartanya, semua urusan anak, Allah permudah urusan itu. Banyak orang tidak punya anak, dia sudah bertakwa kepada Allah, dia sudah mentaati Allah, tapi untuk mendapatkan anak sangat sulit. Tapi banyak mereka itu dipermudah punya anak oleh Allah sebentar. Kata Allah, apakah kau mengira bahwa ketika aku permudah urusan semua itu, harta dan anak, nusari'u lahum fil khairat, itu maksudnya aku memberikan kebaikan-kebaikan, bal la yashurun, mereka tidak merasa bahwa itu adalah bagian daripada proses untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 65 sampai 66. Dibacakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 44. Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa, lalai, terlena dengan gelimang nikmat yang begitu banyak itu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, dan kami buka bagi mereka pintu-pintu kemudahan, segala proses dimudahkan oleh Allah untuk mereka bersenang-senang, kulli syai, segala sesuatu Allah mudahkan bagi mereka, hatta idza farihu bima utu, dan begitu mereka bangga, mereka gembira, mereka senang dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, aku cabut seketika semua itu, fa idza hum mublisun, dan mereka pada Allah diazab dengan azab yang pedih, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran bahwa setiap ada orang yang dimudahkan urusannya tetapi dia sibuk dengan maksiat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda istidraj. Jangan segera senang, jangan segera bahagia, bahkan harus segera menyadari bahwa ada apa ini, kenapa aku justru di saat aku banyak dosa kok justru aku semakin mudah, ada apa ini. Dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di masa kepemimpinannya, Allah buka kota-kota, Allah mudahkan bagi Umar, harta melimpah, sampai dikatakan bahwa pernah suatu hari Umar membawa harta dari Baitul Mal, harta sedekah, mal muslimin, harta sedekah dibawa oleh Umar untuk mengecek siapa di antara rakyatnya yang membutuhkan bantuan zakat. Mimbabi ila bab, dari pintu ke pintu. Umar mengecek, kenok pintu. Umar bertanya, man yuridu zakat? Siapa mau zakat? Dicek satu persatu. Dijawab, la ya Umar, kafal. Umar, sudah cukup. Cek lagi, semua di rumah ke rumah sampai ke pelosok. Dan tidak ada seorang pun yang membutuhkan zakat. Umar kembali membawa harta itu dengan utuh. Dan tidak ada seorang pun membutuhkan zakat. Di zaman Umar, Umar menangis. Umar menangis. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Kalau kana hadha khairan lima a'taita fi ahdi rasulika ya Allah. Ya Allah, kalau ini memang baik, limpahan harta ini memang baik, mengapa kau tidak diberikan di zaman Rasulmu? Kenapa di saat Rasulmu masih hidup, kok kami hidup sulit? Kami seringkali peceklik, kami seringkali kelaparan, kami seringkali menahan rasa lapar berhari-hari, bahkan sampai satu bulan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa satu bulan rumah Rasulullah tidak pernah mengepul api, tanda bahwa tidak pernah memasak. Tidak ada yang dimasak. Rasulullah minum air dan makan kurma, saking peceklitnya zaman itu. Kata Umar, "Laukan hadza khairun ya Rabb." Kalau ini baik, kenapa kau tidak berikan di zaman Rasulmu? Di saat Rasulmu masih hidup. Umar takut. Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan ya Rabb. Aku takut ya Allah, jangan sampai aku termasuk orang yang kau istidraj ya Allah. Umar menangis dan menangis ketakutan. Begitulah betapa seseorang yang punya sensitivitas dalam imannya, dia menyadari bahwa setiap yang datang kepadanya diukur dengan kondisi iman, bahwa semakin iman lemah dan semakin seseorang jauh dari Allah, setelah itu tanda-tanda istidraj ketika ternyata dia dimudahkan segala urusannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa umli lahu, wa umli lahu, dan aku memang sengaja menunda kehidupan mereka. Aku memang sengaja menunda mereka untuk bersenang-senang karena hanya ini kesempatan sekali. Ini seperti wa amhilhu, ya, biarkan Allah ditangguhkan hidupnya, ditangguhkan mereka untuk bersenang-senang. Makanya perhatikan bagaimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan mereka dengan segala kesenangan, penghasilannya dan sebagainya, Allah mudahkan. Wa umli lahu, kata Allah, memang sengaja aku biarkan mereka, aku tunda, aku tangguhkan hidup mereka. Inna kaiti mati, sesungguhnya tipu dayaku adalah sangat kokoh, dan aku tidak pernah biarkan mereka satu persatu, detik per detik, kecuali semua yang mereka perbuat ada kompensasinya dan ada jatah untuk menerima hukumannya. Wa umli lahu, inna kaiti mati. Jangan kau mengira aku lalai, jangan kau mengira aku tidak bersungguh-sungguh mengurus mereka, mengecek mereka, mengontrol mereka. Semua, kata Allah, inna kaidi matiin, semua tipu dayaku itu sangat rapi dan sangat kokoh, dan tidak ada satupun yang dibiarkan oleh Allah tanpa ada hukumannya. Sini katakan, fala yafuduni syai'un likulli man khalafa amri, maka tidak ada satu partikel pun dosa yang mereka perbuat, semua kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom pun setiap kebaikan yang mereka perbuat ada catatannya, dan sebesar atom pun keburukan yang mereka perbuat ada catatannya, dan semua itu tidak terlepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pribadi sang rasul yang datang kepada mereka. Apa yang membuat mereka tidak beriman? Mengapa mereka tidak beriman? Lalu Allah menegur rasulnya, menanyakan, "Am tas'aluhum ajran fahum min mawramin muthqalun?" Apakah kamu memang mengharapkan harta dari mereka sehingga mereka tidak mau ikut kamu? Apakah kamu memang punya kepentingan bisnis dengan mereka dalam menyampaikan agama itu sehingga mereka merasa berat ikut kamu? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka benar-benar telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa kepentingan apa-apa. Namun ternyata memang mereka pada dasarnya, orang-orang kafir itu pada dasarnya memang tidak mau ikut dan tidak beriman kepada Rasul itu. Alasan kedua, am indahumul ghaib fahum yaktubun, atau mereka punya jaminan dari wahyu yang ghaib bahwa mereka akan selamat dari neraka dan mereka pasti masuk surga. Am indahumul ghaib, apakah mereka punya informasi wahyu yang ghaib tentang apa yang mereka alami di alam akhir nanti sehingga mereka tidak beriman kepadamu, sehingga mereka tidak percaya kepadamu. Am indahumul ghaib fahum yaktubun, dan mereka tulis itu dalam kitab suci mereka. Mana kitab suci mereka itu kalau memang ada? Mana kitabnya yang menjamin bahwa mereka selamat dari api neraka? Di sini kita belajar bahwa ketika seseorang tidak beriman kepada Allah SWT, mereka tidak punya jaminan apa-apa dari wahyu bahwa mereka selamat di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Di sini Allah tegas sekali bahwa setiap kekafiran itu akan mengancam hidup mereka di alam akhirat dengan api neraka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan bahwa pastikan Muhammad, kau datang kepada mereka tidak punya kepentingan bisnis, dan kau datang kepada mereka tidak mau mengambil harta mereka, dan kau datang kepada mereka hanya untuk mengajarkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, am tas'aluhum ajran fahum min mawrimin mudkhalun, dan pastikan Muhammad bahwa mereka ternyata memang tidak punya informasi wahyu apa-apa. Dalam kitab suci mereka tidak ada, mereka tidak punya apa-apa sebagai pijakan hidup mereka. Mereka tidak punya jaminan sama sekali untuk selamat di akhirat karena kafir mereka. Lalu Allah menenangkan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang menyampaikan dakwah, sebagai seorang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang setiap yang menyampaikan kebaikan selalu akan berhadapan dengan orang yang bencinya, selalu berhadapan dengan orang yang melawannya, selalu berhadapan dengan orang yang menuduhnya dan sebagainya. Di sini kemudian Allah memberikan pesan, fasbir li hukmi rabbik, fasbir, sabarlah, sabarlah menjalani semua perintah Tuhanmu, sabarlah dan menyampaikan ajaran Tuhanmu, jangan segera kau putus asa. Fasbir li hukmi rabbik, tetap sampaikan, teruskan. Wala takun ka sahibil hud, jangan kamu berperilaku seperti sahibil hud. Sahibil hud artinya seorang yang masuk dalam perang, dalam ikan, dalam perut ikan, yaitu Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus AS, dia pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia ketika menghadapi kaumnya tidak mau beriman, menolak, sudah disampaikan, menolak, dia melihat kok kayaknya kaumnya tidak beriman. Akhirnya apa? Dia diam-diam lari dengan marah. Dia tinggalkan kaumnya tanpa nabi sama sekali. Akhirnya kemudian dia begitu melihat di tepi pantai ada perahu, dia segera ikut. Nah, perahu yang penuh dengan barang, perahu penuh dengan orang, di tengah jalan mereka berhadapan gelombang yang besar. Maka seketika mereka takut tenggelam. Akhirnya semua barang-barang di perahu itu dikeluarkan. Masih saja perahu itu mau tenggelam. Akhirnya dia ada jalan kecuali harus melempar salah satu dari mereka. Untuk melempar, mereka melakukan undian. Setiap diundi kena Nabi Yunus AS. Kata mereka, "Nah, jangan Yunus. Yunus adalah orang yang baik, jangan." Akhirnya ditanya lagi hasil undiannya tadi itu, diundi lagi. Diundi yang kedua, dikena Yunus lagi. Yunus, jangan Yunus, dia orang baik, dia orang yang bermanfaat, jangan. Diambil lagi undiannya. Diundi yang ketiga, Yunus lagi yang dikena. Akhirnya dia dapat pilihan. Kata Yunus, "Limata alaihissalam, ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sudah menginginkan dia, menegur dia." Maka terakhir Yunus dilempar. Begitu Yunus dilempar ke dalam laut, dia langsung ditangkap oleh ikan besar Al-Hud artinya bukan ikan hiu, maksudnya lah setiap ikan yang besar disebut Al-Hud namanya. Disebut juga kata Allah kasohibil Hud, seperti seorang yang dimakan oleh ikan, ikan hiu. Sohib artinya pemilik atau bersama dengan dia, sahabat. Maka karena Yunus bin Matta masuk ke dalam perut ikan, maka dia bersama-sama dengan ikan itu. Begitu ikan menangkapnya dan Nabi Yunus AS langsung masuk ke perut ikan itu, seketika Nabi Yunus AS merasa bahwa ini adalah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah seketika perintahkan kepada Hud, ya Hud, la ta'kul lahu lahma, wahai ikan yang besar, jangan kau makan dagingnya, wala tahshim lahu agma, dan jangan kau hancurkan tulangnya. Nabi Yunus AS berada dalam perut ikan. Di sini Allah ceritakan dalam surah yang lain bagaimana Nabi Yunus AS ketika berada dalam perut ikan, dalam surat Al-Anbiya surat nomor 21 ayat 87 sampai ayat 88. Allah menceritakan fanada fil zulumat, Nabi Yunus AS memanggil Allah Subhanahu Wa Taala fil zulumat, dalam kegelapan. Zulmat di sini jamak daripada az-zulma. Zulmatun, zulmatan, zulumat. Artinya apa? Kegelapan yang berlipat-lipat. Zulmatul batn. Kegelapan perut ikan. Wa zulmatul dhul-lail, dan kegelapan malam. Wa zulmatul bahr, dan kegelapan air laut yang sangat dalam. Bergabung di sana dalam kegelapan. Nabi Yunus AS memanggil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Panggilan ini didengar oleh malaikat. Malaikat mendengar, ya Rabb, sami itu buka. Aku mendengar salah seorang hambamu menangis, ya Rabb, memanggil. Aku tidak tahu di mana tempatnya. Allah menjawab, ala tadri dzalika abdi Yunus fi batni hud. Kau tidak tahu, itu hambaku Yunus di perut ikan. Di sini Allah menjawab, falaula annahu minal musabbihin. Seandainya Yunus bin Matta tidak membaca tasbih, tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, lana bisa fi batnihi ila yawmi ba'thun. Niscaya dia akan terus berada di dalam perut ikan hiu sampai hari kiamat. Tapi untungnya dia membaca tasbih. Di sini bahwa Bapak berkumpul supaya kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusan yang kita hadapi. Biasakan selalu baca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dalam kesulitan apapun, datang siapapun, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Seperti Nabi Yunus AS ketika dalam perut ikan, dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar. Lalu kemudian ikan itu segera pergi ke daratan. Sampai darat, kemudian dikeluarkan Nabi Yunus AS dalam keadaan habis kulitnya sama sekali. Karena Allah perintahkan hanya jangan kau makan dagingnya dan jangan kau hancurkan tulangnya. Allah tidak mengatakan jangan kau habisin kulitnya. Akhirnya kulitnya habis. Maka ketika Nabi Yunus AS keluar, dia tidak punya kulit sama sekali. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan selai daun yang tebal, yang harum. Yang daun itu membuat binatang-binatang lalat dan lainnya tidak suka mendekatinya. Akhirnya Nabi Yunus AS berhari-hari di tepi pantai itu, dia tertutup oleh beberapa helai daun yang membuatnya tidak tersentuh oleh binatang-binatang yang lain. Setelah beberapa hari, Allah kirimkan binatang yang bisa menyusui. Maka kemudian dia memberikan susu ke mulutnya Nabi Yunus AS. Dan setelah itu Nabi Yunus sehat kembali dan sembuh kulitnya. Lalu kemudian dia kembali ke kaumnya seperti biasa. Tapi ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak sabar menghadapi kaumnya. Oh, seorang yang berdakwah dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan segera lari dari kaumnya. Sekalipun semua kaumnya tidak suka, sekalipun semua kaumnya membenci. Di sini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan bahwa hadapi mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesungguhan. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum. Ketika dia memanggil nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia penuh dengan kesedihan. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Laula antadarakahu nikmatum mir rabbi. Kalau tidak karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang segera menyertai hamba-Ku Yunus alaihi salam, kata Allah, lan ubida bil arab. Niscaya ketika dia dilempar dalam tempat yang terbuka. Al-arab artinya tempat yang terbuka, tanpa ada pohonan sama sekali, tanpa ada tempat berlindung sama sekali. Al-arab tempat terbuka. Wa huwa madhmum. Dia dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untung dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia segera menyadari bahwa dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebaik-baiknya orang yang mau bertobat adalah pertama kali wa huwa mulim. Dia segera menyadari bahwa dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyadari itu, Nabi Rasulullah SAW segera mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, aku termasuk orang yang zalim. Begitu Nabi Rasulullah SAW menyadari itu, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, mengampuninya, dan kemudian Allah memberikan rahmat. Kata Allah, kalau tidak akan rahmatku, maka dia dibiarkan di tempat itu dan terus berlangsung dalam perut ikan hiu sampai hari kiamat. Tapi untung karena rahmat Allah dan karena tasbihnya dia yang diucapkan, maka kemudian Allah menyebutkan fashtabahu rabbuhu. Maka Allah memilihnya, dia Yunus. Allah tidak memarahinya, Allah tidak membencinya. Fashtabahu rabbuhu, Allah segera mengampuninya dan Allah memilihnya. Faja'alahu minas solihin, dan Allah menjadikannya sebagai orang yang soleh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Muhammad alaihissalam. Bagaimana Nabi Muhammad alaihissalam dibenci oleh orang kafir. Wa iyyakadul ladzina kafaru. Sungguh hampir-hampir orang kafir itu. La yuzliqunaka bi absarihim. Dia ingin menggelincirkan kamu. Yuzliquna, menggelincirkan kamu bi absarihim, dengan mata hasud mereka. Dalam hadis dikatakan ini penyakit ain. Jadi baik ada orang yang dengan bencinya, dengan pandangannya membuat penyakit terhadap orang lain. Itu namanya penyakit ain. Nah, makanya kalau kita punya anak, kita mendoakannya selalu. U'iduka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitonin hamma wa min kulli ainin lamma. Ya Allah, aku minta perlindungan atas anakku ini, ya, dari syaitan yang kau benci dan dari pandangan yang membuat dia kena penyakit. Maksudnya pandangan hasud. Di sini kata Allah, hampir-hampir orang-orang kafir itu dengan pandangan yang hasud kepada kamu. Di sini nampak bahwa ternyata kehadiran Rasulullah SAW itu banyak mengundang hasud. Jadi benar, mereka dihasud. Makanya sampai sekarang banyak orang tidak memberi iman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hasud. Lah mereka tahu bahwa ini benar, ini Islam benar, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, tapi karena mereka hasud, mereka tidak beriman. Dari zikir Nabi Absolim, lama sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun. Begitu mereka mendengar, lama sami'u dzikra, ketika mereka mendengar peringatan dari Rasulullah SAW, mereka langsung seketika menuduh innahu la majnun, Muhammad adalah gila. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma huwa illa dzikru alamin. Muhammad tidak gila, tapi apa yang disampaikan itulah merupakan peringatan bagi semua manusia. Maka setiap manusia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau beriman kepada Allah, siapa yang tidak mau ikut Al-Qur'an, maka dia tidak akan pernah menemukan ketenangan, keselamatan, kebahagiaan. Siapa saja yang mau bahagia dan tenang, dia pasti akan ikut Al-Qur'an. Sekarang baru berkumpul banyak orang-orang kembali kepada Quran, sekalipun mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Quran. Banyak orang sudah menyesal atas masa lalu mereka, ketika mereka bertahun-tahun hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan. Mereka sadar, mereka menyadari bahwa ternyata itu dosa. Akhirnya mereka kembali bahwa ternyata hidup yang normal bukan berzina. Hidup yang normal adalah hidup dalam pernikahan. Maka kemudian dia mengubah cara hidupnya. Banyak orang yang tadinya bergelimang dengan harta riba. Setelah itu dia menyesal, ternyata benar bahwa riba itu adalah haram, dan dia tidak bahagia dengan itu semua. Akhirnya mereka kembali ke sistem yang disebut dengan syariah, mereka kembali kepada ajaran yang benar. Begitulah Islam, mereka sebetulnya sangat butuh tuntunan Islam, tapi karena mereka hasud dan benci, mereka menghindarinya padahal mereka membutuhkannya. Kata Allah, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِعَلَمِ. Ini sebenarnya Al-Quran adalah satu-satunya peringatan, tuntunan bagi semua manusia, dan siapapun tidak bisa menghindar darinya, dan siapa yang menghindar tidak akan pernah bahagia dan selamat dalam hidupnya. Itulah yang penting dari ajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang penting dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qalam, dan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua insyaAllah. Dan sedikit, ada sebuah buku saya berjudul Bahasa Inggris. Saya pas mau balik dari Amerika, saya baca buku ini, tentang buku bestseller di Amerika. Judulnya apa? What is right in Islam is right in America. Apa yang dibenarkan Islam ternyata telah dibenarkan secara praktek di Amerika. Artinya dalam negeri mereka itu undang-undangnya apa? Itu pasti sama disebutkan secara detail. Itu undang-undangnya mereka tidak boleh korupsi, tidak boleh bohong, semua itu sebenarnya ternyata itu adalah tuntunan Islam dalam Al-Quran. Semua itu. Nah, ternyata mereka telah secara diam-diam mengambil ajaran Islam. Sekalipun mereka tidak mengatasnamakan itu Islam, tapi itu syariat yang benar, memang itu kebutuhannya. Sementara di saat yang sama, para Islam yang banyak meninggalkan ajaran Islam yang mereka yakini. Mereka tidak patuh pada Islam. Berapa banyak orang Islam yang hidup dengan maksiat, dengan harta haram, dengan korupsi, sementara mereka sudah benci terhadap korupsi. Mereka, para Islam banyak yang berbohong, mereka sudah benci kebohongan. Para Islam banyak yang main sogok, mereka sudah benci dengan sogok, menyogok, diharamkan di sana oleh mereka secara undang-undang menurut ajaran Islam. Nah, begitulah mereka ternyata secara diam-diam demi untuk kestabilan negeri mereka, mereka mengambil ajaran Islam secara diam-diam. Sehingga mereka tidak mengamalkan itu Islam. Nah, kebersihan, kerapian, kejujuran sebagainya. Itulah para kemulau. Kita harus kembali kepada Allah. Benar, wa ma huwa illa dzikrul alamin. Ini semua aku turunkan adalah untuk manusia, supaya kamu semuanya selamat dan kamu hidup harmonis, dan kamu bahagia. Tidak saja di dunia, tapi juga di akhirat. Itulah iman yang kita yakini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.